Sampai menyerah soal. Kalau di soal,

tidak bisa kita masalah seperti ini, karena biasanya memang ada yang

mengatakan begini, bukan marah. Bukan mengatakan ini adalah anak-anak anak syaitan. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, bukan. Ini dikali kamu membeli-beli, dan ini yang mengalami. Sesungguhnya, saya katakan, setiap kamu memiliki hari-hari anda beli hari-hari kita. Tapi ini masalah yang dilarang. Sekarang kita masuk ke sujud. Tata cara pelaksanaan sholat dua rakaat. Bagaimana caranya sholat itu? Artinya pada saat melaksanakan sholat hari raya, maka dengan waktu muslim berangkat ke tempat sholat sambil memanjatkan takbir hingga matahari tinggi dari tempat terbitnya sekitar beberapa meter. Selanjutnya imam berdiri menunaikan dua rakaat sholat tanpa azan dan iqamah. Kedalamannya dari semuanya, sholat harus untuk diintir, langsung saja imamnya berdiri di dalam waktunya. Lalu imam sholat dua rakaat, pertama diikuti dengan tujuh kali takbir. Berikut takbir imam, artinya selain takbir imam. Jadi kita sholat Allahu Akbar takbir imam, satu takbir tujuh kali. Setelah ini, ambil cukup kali. Apakah takbir ini mengantar tangan atau tidak? Kalau maksudnya di sini ya, kita takut mengantar tangan. Di sana, Allah Akbar berkesan. Kata-kataan ini adalah, untuk baru membaca lagi Allah Akbar, ada tidak tangan. Cuman sampai awal. Di semangat ini, kalau ini bisa mengikuti sudah mati, tidak mengatakan tidak, dan itu disebut persyarat tadi, kalau Allah, bahwa tidak perlu kata tangan. Jadi Allah itu kata tangan pertama, dan takbir yang kedua cuma mengatakan Allah pada bahasa yang kata tangannya. Kita sudah sama berlaku, nanti kita akan sebut yang kita menjelaskan. Dan takbir yang kali, itu sudah menurutku kata, yang Allah malah lebih kuat, itu tidak mengangkat telapak tangan. Dengan mengucapkan takbir, karena mengangkat tangan itu dalam sholat ibaratnya seperti orang yang mengkali dengan takbir yang terjadi di belakang dan orang yang mengangkat takbir untuk sholat. Bisa kalau sudah ditanyakan seperti orang mau takbir untuk rukuk sudah lebih dekat antara takbir terlewat dan takbir rukuk di dalam sholat istimewa empat dan lima. Kemudian sholat yang umum seperti biasa, rukuk sekali, dan kita langsung ke bangun. Waktu malam rakaat kedua, kita kembali takbir. Sebenarnya 6 kali, 5 kali takbir, dan sholat ini 1 kali takbir berdiri dari sini. Jadi rakaat pertama bukan sholat yang berdiri dan yang kedua, 5 kali selain takbir berdiri dari sujud. Jadi jumlahnya semua sebenarnya 8 gerakan utama dan kemudian 6 gerakan kedua. Lalu sisanya kembali seperti biasa, disunahkan sebagian untuk membaca setelah membaca surah Al-A'la sampai sebelum 3 kali gerakan pertama. Sunahnya, bolehkah baca surah lain boleh? Nah, ini hukumnya sunah. Dengan suara yang nyaring, masih suara, dia ingin bernakbir sebanyak 4 kali pada rakaat kedua termasuk takbiratun. Dan bertakbir 3 kali. 4 kali ini termasuk dengan takbir intikal namanya, takbir kita dari pada pertama rakaat kedua. Kemudian dia membaca Al-Fatihah dari rakaat kedua dengan Al-Tarishya atau Al-Fatihah dengan Asyam. Itu sunnahkan untuk membaca surah ini. Setelah sholat, imam berdiri dan berkhutbah di hadapan jemaah dan duduk sebentar di sela-sela khutbah yang sudah dibaca ulama. Ada yang mengatakan pakai duduk, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan duduk, maksudnya adalah khutbah jemaah. Dan yang mengatakan tidak duduk, itu mengatakan menunggu yang pakai itu mereka tidak mengusahkan Rasulullah SAW sebelum duduk di antara dua dan yang berikut dapat saat sebut baik dia sebutkan cuma Allah SWT tapi ini bukan dua hari yang lain yang saling menerap satu sama lain Saya Kita berbuka juga masalah itu adalah itu Dan jemaah yang berhak berusaha Thank you. Dan istihad dari Yesus ini, mulia seorang kapan-kapan, atau misalnya kita berpaksa di situ, dia akan dikawal-kawal. Pagi selanjutnya beliau bersabda, matahari Tidak ada suatu kaum mengurangi kita letak hati dalam imannya. Iman emas, iman saibun, iman emas, iman emas, semuanya. Melainkan pasti mereka akan ditimpah melawan kehidupan yang sulit dan pengurangan yang lalui. sholat bersama kami sebagai rakaat tanpa amin dan semuanya. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah Jawa. Setelah itu beliau menghadapkan kepada kaum kita sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau berkhutbah berdoa. Kemudian membuka posisi selendangnya sehingga bagian sebelah kanan berpindah ke sebelah kiri serta bagian sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Itu maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sini juga perlu kita ketahui bahwasanya setelah ada yang sampai kami berpulis berhubungan dengan masalah akhirnya Allah berhubungan dengan masalah kalau kita tahu itu adalah soal kami juga ketakdir sebuah kesalahan terhadap pertama dan sebagai Rasulullah. Ini pendapat yang maju, pendapat yang sebenarnya dari komunitas yang kita utamakan adalah dalilnya. Karena ada dalilnya cuma isinya saja dari pihak sebagai ulama mengatakan ini surat ini adalah surat yang kedua kesulitan kita berupaya maka mengikuti hukum surat sebelumnya surat yang apa dan yang dikerjakannya supaya surat wajib semua dua wajib dan kemudian saya juga akan berani mengatakan surat seperti yang saya mengatakan saja Thank you. sholat. Di sholat dulu, selesai sholat, semuanya lalu, sebenarnya Nabi sebut dengan Al-Quran, semuanya lalu balik ke hajumahnya, dan dia menyiapkan komposisi dengan kompolifikasinya, dan bisa muncul dan kemudian dalam sholat. Lalu ke depan, kemudian berdoa yang doa yang dibaca. Bersama dengan doa, juga apa namanya, istihara. Istihara juga bisa dibaca. Yang pada saat selesai, sudah selanjutnya adalah hadis yang kedua Imam Syafi'i dan hadis sebenarnya umumnya disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Bahwasanya saat menyentuh Nabi SAW mengucapkan Allahumma ya rahmatin, wala sufi adabin, wala balahin, wala sadakin, wala karakin, Allahumma arabin rawi, wa manami syirat, Allahumma arwa alayna, wala alayna. Allah berkata untuk yang berkata, bukan yang disertai adab, bukan pula bencana, dan bukan pula yang membinasakan dan menyebabkan. Jadi saya minta tujuan untuk itu tidak sekali. Bukan pula yang ada di bencana bagi. Ya Allah telah kata pada yang manusia, dan juga terluka tubuhnya berbuangan. Ya Allah telah menulis segi bagi yang lain, bukan berkata. Maksudnya, coba ya Allah, kita ikutkan sampai kita sampai dicek misalnya. Thank you. pilihan itu Allah siapkan semua hikmahnya dan apa yang kita pilih dengan sesungguhnya belakang. Kemudian yang ketiga pilihan dari pilihan sesuai ini, ternyata kita juga telah menjadi doa minta doanya itu dimubayakan ke tempat bukan cuma sekedar bisa dan kita yang Allah panjangkan untuk saya dan berkahilah dan saya isi dengan Allah soalnya Tuhan yang panjangnya dan biasanya yang Allah pada masa Allah tidak kepada yang Allah rasim dan saya berkata masih tidak itu minta dan dibanyakan yang Allah dan diberikan untuk Allah soalnya dan

Soalnya